Bayu menyejukkan jiwa di tengah keramaian anak manusia. Suara-suara kecil terdengar menyatu di antara gegap gempita suasana. Dengarlah, dengar. Senyum dan gairah untuk melakukan kata-kata nurani dengan penuh keberanian tanpa ada rasa curiga, rasa takut membelenggu diri. Serakah berkuat.